بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنفتن عزكم الله kita telah menyebutkan aujuh beberapa sisi-sisi yang menunjukkan betapa besar nikmatul hidayah, betapa berharganya nikmatul hidayah, dan betapa mahal nikmatul hidayah. Hidayatul Islam, terutama hidayatul sunnah. Pada majelis yang kedua ini, masih kita akan menyebutkan aujuh, sisi-sisi yang lain. Sengaja kita perpanjang sisi ini supaya kita betul-betul meresapi dan menghayati bahwasanya kenikmatan yang selama ini kita dapatkan, yang kita rasakan, yang kita raih, itu merupakan nikmat yang begitu agung. Tidak mungkin diganti dengan harta, tahta, dan apapun yang ada di muka bumi. Sisi yang lain yang menunjukkan betapa mahalnya, betapa berartinya nikmat hidayatul Islam, sunnah, terutama di akhir zaman. Terutama di akhir zaman ialah kondisi umat manusia di akhir zaman yang semakin lama semakin jauh dari hidayah, terutama hidayah itu sunnah. Kita menyaksikan di zaman kita sekarang ini, ikhwan fillah azakumullah, yang kita bahas di kalangan kaum muslimin, orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah itu Islam. Di tengah-tengah kita terjadi yang namanya al-tafarruq wal-iftiraq. Adanya perpecahan-perpecahan, perbedaan-perbedaan paham di dalam memahami agama Allah yang mulia ini. Seperti digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis iftiraqil ummah, hadis tentang perpecahan umat. Kita menyaksikan di mana-mana muncul yang namanya firqah. Kelompok-kelompok sekte-sekte sesat yang semuanya mengaku muslimin, tapi pasti dan jelas bertentangan dengan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing firqah ini bukan semata-mata membawa nama. Dari masing-masing firqah ini membawa fitnah, membawa syubhat, pemahaman-pemahaman yang rancu, membawa al-afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang masing-masingnya. Sehingga dengan adanya berbagai macam firqah-firqah ini, muncul pula bersamaan dengan itu yang namanya kathratus syubhat. Banyaknya muncul syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang rancu. Munculnya yang namanya kathratul dalalah, banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan. Ditambah lagi barakallahu fikum, umat manusia di zaman kita sekarang ini betul-betul terbuai oleh fitnah syahwat. Terbuai oleh fitnah harta, fitnah wanita, fitnah anak, fitnah kedudukan, semua perkara-perkara yang berbau syahwat. Mereka lebih suka menyibukkan diri dengan dunianya, dengan syahwatnya, dibandingkan berupaya untuk mempertahankan taufiqul hidayahnya. Banyak di kalangan mereka yang kemudian rela menjual hidayahnya, menjual taufiknya, menjual prinsip sunnahnya hanya untuk mendapatkan yang namanya dunia. Imma harta, imma tahta, imma yang lain-lainnya. Ditambah lagi yang namanya syahwatul adzunubul ma'asi. Syahwat-syahwat dosa-dosa dan kemaksiatan di mana-mana. Fitnah wanita di mana-mana. Dosa di mana-mana. Pembunuhan di mana-mana. Pencurian, korupsi di mana-mana. Minum-minuman khamr di mana-mana. Ikhtilat lagi perempuan di mana-mana. Barakallah itu. Sehingga memunculkan yang namanya fasadun wa syurur. Kerusakan-kerusakan dan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan di dunia ini, di zaman kita sekarang. Kondisi zaman dan kondisi orang-orang di dalamnya yang semakin lama semakin hancur, semakin rusak. Ditambah lagi posisi mereka ini, kebanyakan mereka ini, jahiluna bihadad din. Mereka adalah orang-orang yang jahil, yang bodoh tentang perkara agama ini. Banyak di antara mereka yang tidak memahami bimbingan Islam dan sunnah. Jahil ya Allah. Komplit, lengkap sudah. Di kondisi zaman yang semacam ini, barakallahu fikum, ketika ada seseorang yang mendapatkan hidayatul islami wa sunnah, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, bisa mengenali sunnah Rasul, bisa mempelajari sunnah Rasul, bisa mengamalkan sunnah Rasul, bisa tafah di atas sunnah Rasul, bisa berpegangan dengan sunnah Rasul, istiqamah di atas sunnah Rasul, ini luar biasa. Luar biasa. Barakallah itu. Bukan orang sembarangan ya. Rasulullah SAW menggambarkan orang-orang yang seperti ini keadaannya seperti Al-Qabid Al-Jamr. Seperti seorang yang memegang bara api. Panas. Menyakitkan. Pedih. Perih. Memerlukan perjuangan. Memerlukan pengorbanan. Memerlukan kesungguh-sungguhan. Memerlukan keikhlasan, kejujuran, ketabahan, keistiqomahan. Umumnya rata-rata lepas. Tidak kuat, tidak tahan. Merasakan panasnya bara api tadi. Tidak kuat menanggung yang namanya fitnah, cobaan, dan derita dalam mengamalkan sunnah tadi. Banyaknya lepas. Maka ketika seorang yang mendapatkan bimbingan sunnah ini di masa-masa sekarang ini, barakallahu fikum, betul-betul memiliki nilai yang begitu besar, yang begitu mahal. Sampai Rasulullah SAW memberitakan dalam hadis yang hasan ighairihi, di akhir zaman nanti ada ayyamus sabr, hari-hari penuh kesabaran. Orang yang mengamalkan sunnah pada hari itu diumpamakan seperti orang yang memegang bara api. Orang yang sabar di atas sunnah ketika itu mendapatkan pahala seperti amalan atau pahala amalnya 50 orang sahabat. Ajru khamsina rajulan minkum. Pahala 50 orang sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat yang mendengarkan riwayat ini mengatakan, ya Rasulullah, minna au minhum? 50 orang dari mereka atau dari kami? Balminkum. Rasul mengatakan dari kalian. Padahal kita semuanya tahu, ya khanamtina azakumullah, para sahabat tidak mungkin disamai amalannya. Tidak mungkin kita bisa mendekati amalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rasul menggambarkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, kalau seandainya berinfak, bersedekah dengan satu mud, sepenuh dua telapak tangan, atau setengah mud, sepenuh satu tangan. Mereka berinfak, bersedekah sedikit jumlahnya. Tidak bisa kita tandingi, tidak bisa kita saingi. Walaupun kita menginfakkan satu gunung Uhud, tentunya emas. Sedekah yang sekian itu, para sahabat yang mengamalkannya. Kita sedekah satu gunung Uhud emas. Masih kalah dengan amalnya sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semata-mata mereka sebagai seorang sahabi, sebagai sahabatnya Rasulullah SAW, sebuah kedudukan yang tidak mungkin disamai. Saraf suhbah la yuwazihi syait. La ya'tiluhu syait. Kemuliaan sebagai seorang sahabat, tidak ditanding oleh apapun. Nanti di akhir zaman, di masa-masa penuh kerusakan, penuh kejahatan, penuh fitnah, syahwat, syubhat, kufur, syirik, bid'ah, maksiat, semuanya. Ditambah lagi dengan jahilnya kebanyakan manusia ketika itu. Di akhir-akhir zaman. Dan kita sekarang sudah di akhir zaman. Orang-orang yang betul-betul sabar di atas sunnah, mengamalkan sunnah, itu dapat pahala seperti pahalanya 50 orang sahabat. Dapat pahala satu orang sahabat saja luar biasa. Bisa menyaingi pahala infak satu mutnya sahabat saja luar biasa. Apalagi 50 orang sahabat. Tak terhingga. Tak mungkin kita bayangkan betapa besarnya, betapa mulianya. Itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul di atas hidayah itu sunnah, istiqamah di atasnya dan mengamalkannya. Untuk di akhir-akhir kita ini, di akhir zaman sekarang ini, nilainya luar biasa. Lebih mahal, lebih berharga, lebih bernilai dibandingkan dengan masa-masa dahulu yang memang sunnah tersebar di mana-mana. Semakin berat fitnahnya, semakin berat cobaannya, semakin rusak masanya, semakin rusak orang-orangnya, maka semakin besar dan semakin utama ketika mereka mendapatkan taufik oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla, hidayah sunnah. Resapi kehidupannya antum, sekitarnya antum. Sering didapati barakallahu fikum satu orang. Yang mengenal sunnah, yang mengkaji sunnah, mengilmui sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul. Satu orang. Di sebuah wilayah, di sebuah daerah, di sebuah tempat yang begitu luas arealnya. Muslimin. Tapi banyak di antara mereka yang tidak mengenal sunnah. Satu orang ini aja di atas sunnah. Antum akan merasakan betapa antum adalah seorang yang betul-betul dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Betapa antum adalah orang yang begitu spesial dalam Islam. Satu orang. Di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak, begitu luas. Dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang. Barakallahu fikum. Di akhir zaman semakin lama semakin mulia. Barakallahu fikum. Fallahul musta'an. Lebih terasa lagi ketika kita sering mendengarkan dari kalangan kaum muslimin barakallahu fikum berita tentang penyimpangan demi penyimpangan, kesesatan demi kesesatan muncul, berita tentang orang-orang yang dulunya di atas sunnah sekarang menyimpang di atas bid'ah wal hizbiyah. Orang-orang yang dulunya di atas Islam sekarang murtad dari agamanya, di atas kekufuran-kekufuran yang ada. Semakin bermunculannya penyimpangan-penyimpangan yang ada, pemahaman dan segala macamnya. Semakin langkanya, semakin jarangnya orang-orang yang betul-betul istiqamah di atas sunnah. Semakin menggambarkan betul-betul merupakan taufik min Allah, merupakan hidayah min Allah, merupakan anugerah dari Allah, merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah untuk hamba. Kalau bukan taufik min Allah, kalau bukan hidayah dari Allah, tidak mungkin bisa orang itu bertahan di atas sunnah. Terlalu banyak orang-orang yang lebih alim daripada kita menyimpang. Lebih alim daripada kita menyimpang. Terlalu banyak orang-orang yang lebih kaya daripada kita. Banyak yang menyimpang. Ada kata-kata banyaknya. Terlalu banyak orang-orang yang di atas kita segala-galanya. Harta, dunia, tahta, ilmu, amal, dan segala macamnya. Menyimpang. Dulu kita kenal di atas sunnah yang kokoh gigih memperjuangkan Islam dan sunnah. Dikenal orang yang memiliki keteguhan dalam memegangi sunnah. Bahkan mungkin yang mengampu sunnah di sebuah tempat. Orang pertama yang mengenal sunnah di sebuah tempat. Yang dulu begitu semangatnya mengajak orang lain kembali bersunnah. Namun dia yang terkapar dan terpelanting dari sunnah tadi. Pikir-pikir kita itu berapa ilmunya. Si fulan, si alam lebih alim daripada kita. Kita seberapa amalannya kita. Si fulan, si alam lebih banyak amalannya daripada kita. Tapi subhanallah itu semuanya minallah. Ketika kita barakallahu fikum melihat fenomena yang semacam itu, banyaknya orang-orang yang berguguran dari hidayah ini, berguguran dari sunnah Rasulullah SAW ini, dan Allah Azza wa Jal tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Kita yang lemah seperti ini, kita yang jahil seperti ini, kita yang sedikit amalnya seperti ini, masih mendapatkan taufik oleh hidayah dari Allah Azza wa Jalla di atas sunnah. Dia menunjukkan ini merupakan pilihan Allah. Ini merupakan nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Betul-betul luar biasa. Sangat bernilai, sangat berharga, sangat mahal nilainya. Barakallahu fiik. Amin. Itu semuanya ada di sekitar kita. Dulu teman kita. Sekarang menghabisi teman kita. Dulu bersama dengan kita, sama-sama berjuang. Sekarang bersama-sama dengan yang lain, berjuang menghabisi kita. Jumlahnya sangat banyak. Dari mulai zaman salafun salih, zaman dahulu kala, sampai zaman sekarang. Maka ketika antum sedang di atas Islam wa sunnah, antum sedang mengamalkan sunnah, mengilmui sunnah, mendakwakan sunnah, bisa tabah di atas sunnah, itu bukan karena kejeniusan kamu, bukan karena kepandaian kamu, bukan karena hartamu, bukan karena kedudukan kamu, tapi semuanya minallah, kenikmatan murni dari Allah Azza wa Jalla semata, anugerah dari Allah Azza wa Jalla semata. La bi haulik, wa la bi quwwatik, wa la bi ilmik, wa la bi aqlik, wa la bi aishik. Murni hidayah minallah tabaraka wa ta'ala. Betul-betul antum orang yang terpilih. Dan semoga selalu terpilih sampai akhir hayat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Dikarenakan perjuangan kita masih terus panjang. Dan terus panjang sampai kita mati nanti. Asyhadu barakallahu fiik. Dan terlalu banyak sisi-sisi yang lain dengan azzaikumullah yang menunjukkan betapa mahalnya hidayah ini. Semua bimbingan Islam, semua amal-amal Islam yang dianjurkan, yang diperintahkan, itu semua terkait dengan masalah hidayah ini. Semua larangan-larangan Islam yang disebutkan, yang ada ancamannya, ada celaannya, itu semua terkait dengan masalah riwayat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Semua Islam dari mulai awal sampai akhir, itu semuanya tetapnya hidayah. Semua yang selain Islam dari mulai awal sampai akhir itu tetapnya riwayat. Sekali lagi, hidayah ini bukan semata-mata hanya di urusan duniawi saja, bukan semata-mata untuk meraih kebahagiaan dunia terus berkelanjutan, meraih kenikmatan-kenikmatan kubur terus berkelanjutan, meraih kenikmatan-kenikmatan surga di yaumul kiamah nanti. Yang berhak untuk mendapatkan nikmat kubur adalah ahlul hidayah. Yang berhak mendapatkan nikmatul jannah ahlul hidayah. Ahlul riwayah tidak dapat. Diancam dengan neraka Allah. Sehingga urusannya bukan semata-mata duniawi. Ini semuanya urusannya duniawi, barzakhi, ukhrawi. Ini semuanya urusannya terkait dengan agama kita, akidah kita, prinsip kita, masa depan kita, dunia dan akhirat. Dari sini khanatina asyakumullah. Terkait dengan masalah hidayah ini bukan semata-mata sebuah wacana. Bukan semata-mata sebuah pemahaman dan pemikiran. Bukan semata-mata sebuah maklumat. Bukan semata-mata sebuah slogan dan pengakuan. Tapi hidayah itu memiliki konsekuensi-konsekuensi. Ada lawazim, ada muktadayat. Ada ketentuan-ketentuannya, ada konsekuensi-konsekuensinya. Supaya hidayah tadi datang dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Supaya hidayah tadi terus ada pada kita. Dan supaya hidayah tadi sebagai penutup akhir hayat kita. Ada konsekuensinya. Dan semata-mata mengatakan, Islam, sunnah, hidayah. Saya tahu, sunnah, hidayah. Semua orang bisa mengatakan demikian. Tidak cukup dengan semata-mata menisbahkan diri. Saya muslim, di atas sunnah. Tidak cukup. Harus ada perwujudan. Al-ibrah laisat bil-intisab. Al-ibrah itu bimuafakati sunnah. Yang dianggap yang mu'tabar bukan penisbahan, tapi yang dianggap adalah mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Orang-orang al-Yahud dan Nasara, mereka ini sama-sama menisbahkan diri sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim. Ya ahlal kitab, lima tuhajjuna fi Ibrahim, waqad unzilatit Taurat wal wama unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Wama unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dih. Wahai ahli kitab, ini ahli Ibrahim. Kenapa kalian saling adu argumentasi? Kenapa kamu saling adu hujjah tentang Ibrahim alaihi salatu wassalam padahal tidaklah diturunkan Taurat dan Injil melainkan Nabiullah Ibrahim? Ini ayat turun terkait dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Terkait dengan orang-orang Yahudi yang mengaku bahwasanya kami inilah orang-orang yang berhak dengan Nabiullah Ibrahim. Kamilah orang yang berhak mengikuti Nabiullah Ibrahim. Kamilah orang yang mencintai Nabi Ibrahim. Ya, Nasara juga sama. Oh, kami yang berhak dengan Nabiullah Ibrahim. Kami yang berhak mengikuti Nabiullah Ibrahim. Kami sebagai pengikut Nabiullah Ibrahim. Lima tuhaju Nabi Ibrahim. Kenapa kalian semua ada argumentasi, saling ngotot, saling mengaku sebagai pengikutnya Nabiullah Ibrahim? Allah mengatakan Taurat yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, Injil yang diturunkan kepada Nabiullah Isa, itu turunnya setelah masa Nabi Ibrahim. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada Yahudiyah, tidak ada Nasraniyah. Belum turun yang namanya Taurat, belum turun yang namanya Injil. Lah ada apa kamu yang ribut-ribut? Saling ada argumentasi, mengaku sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim. Allah menegaskan setelah itu, maka na Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wala kana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia seorang muslim yang hanif, yang lurus akidahnya, yang bertauhid, dan dia bukan termasuk orang muslim. Satu faedah yang diambil oleh para ulama terkait dengan peristiwa ini adalah la yakfi mujarradul intisab. Tidak cukup hanya semata-mata penisbatan. Kami Ibrahim, tidak cukup. Tapi harus diwujudkan dengan amal yang hakiki. Harus muwafaqah, menyepakati milah Nabiullah Ibrahim. Orang Yahudi dikatakan Nabiullah Ibrahim kalau meninggalkan Yahudiyahnya dan kembali kepada milah Hanifiyah, agama tauhid. Nasraniyah dikatakan sebagai pengikutnya Nabiullah Ibrahim ketika meninggalkan Nasraniyahnya dan kembali kepada milah Ibrahim, milah Hanifiyah, agama tauhid. Selama mereka Yahudi, selama mereka Nasrani, selama mereka musyrikin, tidak ada gunanya mereka mengaku-aku sebagai pengikut Nabi Allah Ibrahim. Tidak ada manfaatnya. Yahudi kafir, Nasara kafir, musyrikin kafir, walaupun berteriak-teriak menisbahkan diri kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi ambil faedah oleh para ulama terkait dengan juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak ada gunanya kita mengaku-aku sebagai muslim. Tidak ada gunanya kita mengaku-aku di atas sunnah. Tidak ada gunanya menisbahkan diri pada sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tapi kalau amaliyah kita tidak sesuai dengan contoh sunnah, kalau ilmu kita tidak sesuai dengan sunnah, dakwah kita tidak sesuai dengan sunnah, harian kita tidak sesuai dengan sunnah, pakaian kita tidak sesuai dengan sunnah, keluarga kita tidak sesuai dengan sunnah, pekerjaan kita tidak sesuai dengan sunnah, apa-apa tidak sesuai dengan sunnah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Semua harus sesuai dengan contoh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Ketika dia mengaku-aku sebagai muslim yang di atas sunnah, tapi amalannya menyimpang, tidak ada gunanya. Jadi dikatakan sebagai rughubun anil sunnah. Justru dikatakan sebagai kebencian dari sunnah. Itu disebutkan oleh para ulama. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arba dalam Bukhari Muslim. Ketika ada nafar min sahabah, sejumlah orang sahabah datang ke rumah-rumah istri Nabi. Mereka menanyakan tentang ibadahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bagaimana ibadahnya Rasulullah selama ini? Ketika mereka dikasih tahu, ja'annahum taqalluha, seolah mereka menganggap sedikit ibadahnya Rasul itu. Kok cuma sedikit ya? Mereka mengatakan, itu kan Rasul. Telah diampuni dosa-dosa beliau dulu dan sekarang. Kalau kita, maka di antara mereka ada yang memiliki tekad, amma ana fa'akumu fala anab, saya akan kiamulail semalam suntuk, aku tidak akan tidur selama lamanya. Yang lainnya mengatakan, wa amma ana fa'asumu wala ufir, kalau aku akan puasa selama lamanya, aku tidak akan berbuka puasa. Puasa sepanjang masa. Yang lainnya mengatakan, amma ana fala akurul lahm, ataupun saya aku tidak mau makan lahm. Apa lahmnya apa? Lim. Daging. Aku tidak mau makan yang enak-enak. Yang keempat mengatakan, amma ana fala atazawujun nisa, aku tidak mau menikah. Ini yang mengucapkan siapa ya kan? Sahabat. Tujuannya apa ya kan? Tujuannya untuk memperbanyak ibadah, untuk mengejar ketertinggalan dengan Rasulullah SAW. Barakallahu fiik. Sampai itu khabar kepada Rasulullah SAW. Rasul kemudian mengatakan kepada mereka, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza, kamu yang mengatakan demikian, Ama inni wallahi akhsyakum lillah wa atqakum bih. Sungguh demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku ini yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kalian, daripada kalian. Walakinni aqumu wa anam wa asumu wa uftir wa aqurul lahm wa atazawwaju nisa. Tapi aku ini qiyamul lail, juga tidur. Aku puasa, aku juga buka puasa, aku juga makan daging, dan juga aku menikahi kaum wanita. Rasul mengatakan, faman radhiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, bukan termasuk golonganku. Walaupun yang mengucapkannya para sahabat, orang-orang yang mulia, tapi ketika amalannya tidak sesuai dengan sunnah, dikecam dengan ucapan seperti ini. Sudah dikata-katai dengan bahasa keras seperti ini. Disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fadhlul Islam, ketika menerangkan riwayat ini, beliau mengatakan ini para sahabat. Ini yang mengucapkannya para sahabat dengan niatan seperti itu, ingin ibadah. Sudah dikata-katai seperti itu, perbuatannya dikatakan ruhubun anil sunnah. Perbuatannya dikatakan membenci sunnah. Apalagi yang selain sahabat dari kalangan orang-orang yang menyimpang, apalagi dengan amal-amal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. min babi aula lebih-lebih lagi dikatakan sebagai ruhu bunuh amisun. Di antara faedah pentingnya di sini, Ikhwan, tidak cukup dengan semata-mata menisbahkan diri kepada sunnah kalau amalannya enggak sesuai dengan sunnah yang mu'tabar, al-mu'tabar muwafaqatus sunnah, yang dianggap yang mu'tabar mencocoki sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam semua hal. Enggak cukup dengan semata-mata ini. Maka yang namanya hidayah, orang-orang yang telah mengerti hidayah itu Islam wa sunnah, di pundak mereka ada beban-beban konsekuensi-konsekuensi ketentuan-ketentuan. Ada konsekuensinya. Barakallahu fikum. Mau dibahas sekarang kok nanti? Sudah. Ngos-ngosan kayaknya ya. Nanti aja ya. Dibahas pada asar insyaallah ta'ala. Konsekuensi daripada hidayah yang ada pada masing-masing orang. Pembahasan inti seperti apa ya, Ikhwan? Intinya kan mahalnya nilai hidayah. Sudah kemahalan. Sampaikan juga banyak sisi-sisi yang menunjukkan betapa besarnya, betapa mahalnya nilai hidayah. Jadi sebenarnya Ikhwan, yang paling penting, poin yang terakhir nanti. Bukan semata-mata antum tahu mahalnya nilai hidayah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana antum melakukannya bersama dengan hidayah. Bagaimana sikap yang tepat ketika antum mendapatkan sebuah hidayah. Apa konsekuensi-konsekuensinya? InsyaAllah ta'ala akan kita kaji pada kesempatan Ba'dul Asr nanti. Barakallahu fikum.